lama ku akur dengan kehendakmu. Mengapa sekarang dia pula yang engkau sanjung? Kena dia, kena dia, oh oh, kena dia kita terpisah. Telah kita janji sehidup semati, mengapa sanggup engkau nodai cinta suci ini? Kena dia, kena dia, oh oh, kena dia harapan musnah. Bunga bukan sekuntum lagi pun tidak lama. Sumpah dan janji, kau jadikan.